Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25, mari kita baca bagian ini secara bergantian. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25, kita baca secara bergantian. Saya mulai terlebih dahulu. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, bagian firman Tuhan hari ini seperti khotbah di pemberkatan pernikahan begitu ya, cuman gak ada pengantinnya ya. Ada yang mau bersedia jadi pengantinnya? Bapak Ibu, bulan Januari yang lalu ada satu berita, ya saya baca sebuah berita, yaitu ada sepasang kekasih ya, laki-laki dan perempuan tentunya ya, yang menikah ya, yang menikah pada hari pertama mereka bertemu ya, yang menikah pada hari pertama mereka bertemu. Bapak Ibu, ada yang menikah di sini hari pertama bertemu langsung menikah, ada enggak yang hari pertama bertemu langsung pacaran? Sih banyak begitu ya, banyak, tapi hari pertama bertemu langsung menikah itu luar biasa begitu ya, luar biasa hancurnya ya. Serap pasangan ini ya, mereka cuman berkomunikasi lewat media sosial. Memang sudah setahun mereka berkomunikasi lewat media sosial, tetapi mereka enggak pernah bertemu sama sekali sebelumnya. Mereka hanya saling melihat foto satu dengan yang lain lewat Instagram ya dan seterusnya lewat media sosial. Tetapi kemudian mereka memutuskan pada bulan Januari ini mereka bertemu di bandara ya, mereka bertemu di bandara di California, dan ternyata pada pertemuan pertama itu mereka langsung menikah di situ. Saya enggak tahu pendeta siapa yang memberkati itu di bandara. Mungkin mereka main ambil comot begitu ya yang lewat di situ. Sesudah ini satu fenomena yang hari ini terjadi di dalam kehidupan kita. Dan bukan tidak mungkin ini bisa terjadi di sekitar kita pada hari ini. Bagaimana seorang yang baru pertama kali bertemu, secara bisa langsung menikah. Saya bayangkan ketika kita membicarakan tema kita hari ini, topik kita hari ini adalah kelimpahan dalam keluarga. Secara bagaimana kemudian pasangan ini akan membentuk sebuah keluarga yang bisa mengalami kelimpahan, yang sama sekali sebelumnya tidak saling mengenal, tidak membicarakan bagaimana mereka akan membentuk kehidupan keluarga, tidak saling bertemu satu dengan yang lain, mereka langsung menikah, dan kemudian kita berbicara ini mengenai kelimpahan di dalam kehidupan keluarga kita. Serah inilah tantangan zaman di mana kita berada pada hari ini, di mana pernikahan hari ini dianggap sesuatu yang biasa. Pernikahan hari ini, keluarga hari ini dianggap sesuatu yang gampang. Kita bisa saling cocok satu dengan yang lain, lalu dengan gampang kita bisa menikah satu dengan yang lain. Sehingga kalau kita lihat hari ini juga tidak gampang kemudian ketika mau berpisah, ya sudah berpisah saja. Ya. Terlalu gampang kemudian ketika mau berpisah, ketika sudah tidak cocok, ya ketika sudah tidak merasa bahwa kita sudah tidak saling mencintai satu dengan yang lain, saudara dengan gampang juga bubar, dengan gampang juga berpisah. Kenapa? Karena juga pertemuannya, pernikahannya juga dengan gampang tanpa memikirkan panjang. Saudara, kalau kita berbicara hari ini tentang kelimpahan, mengalami kelimpahan di dalam keluarga, saudara, pertanyaannya adalah apakah yang menentukan sebuah keluarga itu dikatakan, dapat dikatakan bahwa mengalami kelimpahan. Keluarga ini adalah mengalami kelimpahan. Saudara, kalau kita melihat dalam pandangan umum ada beberapa hal yang menjadi ukuran bagi seseorang, bagi keluarga yang dikatakan, oh ini keluarga ini mengalami kelimpahan. Saudara, pandangan-pandangan umum yang seringkali kita temui adalah keluarga itu dikatakan mengalami kelimpahan kalau kita punya rumah yang bagus. Betul enggak? Ya, melimpah. Apalagi kalau rumahnya bukan cuma satu begitu ya. Rumahnya ada beberapa. Wah, itu melimpah keluarga itu. Melimpah dengan rumah begitu ya. Melimpah dengan rumah. Saudara, orang-orang berpikir bahwa keluarga yang mengalami kelimpahan itu kalau kita punya mobil yang bagus, kalau kita punya mobil yang cukup. Saudara, keluarga yang melimpah itu kalau kita punya harta yang banyak, kita punya deposito yang banyak, punya jaminan masa depan yang terjamin, punya jaminan masa depan yang cerah. Saudara, kalau kita memiliki anak-anak yang berhasil, maka kemudian seringkali kan kita mendengarkan, ya kalau kita dengar ngobrol-ngobrol teman lama begitu ketemu, lalu kemudian tanya-tanya, eh anakmu gimana sekarang? Oh anak saya sudah lulus kuliah, sudah kerja, yang satu di sini, yang satu, wah semua sudah berhasil. Lalu kemudian komentarnya, wah hebat sekarang semua anak-anakmu sudah jadi orang begitu ya, setelah mengalami evolusi dari monyet, sekarang jadi orang. Gitu ya. Kenapa? Karena memang ukurannya adalah seberapa banyak yang kita raih, seberapa banyak yang kita punya, itulah ukuran dunia ini untuk mengukur bahwa keluarga itu mengalami kelimpahan atau tidak. Saudara, makanya orang-orang hari ini kalau cari pasangan, ya cari pasangan yang sudah mapan, ya itu gak salah, memang benar ya. Tetapi apakah itu satu-satunya yang menentukan kelimpahan di dalam kehidupan keluarga kita? Saudara, bukankah di dalam faktanya, di dalam kenyataannya justru banyak keluarga yang menjadi hancur gara-gara harta benda? Saudara, akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan kasus-kasus ada seorang anak kandung yang membawa ibu kandungnya ke pengadilan. Berapa waktu yang lalu ada seorang anak yang membawa ibu kandungnya ke pengadilan karena apa? Gara-gara dia menganggap bahwa ibunya tidak adil di dalam membagi harta benda untuk anak-anaknya. Dia tidak adil pada diri anak itu. Lalu anak ini dia bawa ke pengadilan. Setelah baru-baru ini kita lihat apa, dengar kasus apa rumah duka heaven begitu ya. Perseteruan antara anak dengan ibu kandung sendiri. Bahkan anak ini sudah sempat membawa ibu kandungnya ini ke pengadilan dan sempat dipenjara. Semuanya gara-gara apa? Untuk merebut apa? Untuk merebut harta. Semuanya gara-gara harta. Saudara, maka benar pepatah yang mengatakan bahwa uang itu tidak mengenal saudara, gitu kan? Uang itu tidak mengenal saudara, ya. Saudara, ketika kita sudah menjadikan fokus kita kepada uang, kepada harta benda, pada segala sesuatu yang dipunyai, saudara, itu sebenarnya awal dari kehancuran di dalam keluarga kita. Saudara, oleh karena itu, kenapa saya sengaja untuk membaca bagian firman Tuhan tadi yang kita baca ketika kita berbicara tentang kelimpahan keluarga, kelimpahan dalam kehidupan keluarga. Saya ingin membawa kita kepada akar dari keluarga itu sendiri. Saya ingin membawa kita kepada awal mula dari keluarga itu sendiri dibentuk. Oleh karena itu kalau kita melihat dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, setelah kita melihat di situ bagaimanakah supaya keluarga itu mengalami kelimpahan di dalam kehidupan. Setelah hal yang pertama supaya kita bisa mengalami kelimpahan dalam keluarga, yang pertama-tama adalah ketika kita memenuhi tujuan Allah di dalam menciptakan keluarga itu sendiri. Setelah ketika kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan Allah di dalam menciptakan keluarga itu, itulah kelimpahan di dalam keluarga. Artinya apa? Ketika Allah membentuk keluarga itu, dia punya tujuan membentuk keluarga itu. Dan tujuan itulah ketika keluarga itu mencapai tujuan itu, disitulah terwujud kelimpahan di dalam keluarga. Terserah lembaga atau institusi pertama yang dibentuk oleh Allah itu adalah keluarga yang kita baca tadi. Terserah Allah membentuk keluarga dan institusi pertama, lembaga pertama yang didirikan oleh Allah di muka bumi ini itu adalah keluarga. Maka kenapa keluarga itu bukan main-main? Ketika kita membentuk keluarga bukan main-main, bukan asal-asalan, bukan kemudian asal suka sama suka lalu bisa menikah. Kenapa? Karena keluarga itu sangat sakral dibentuk oleh Allah sendiri. Sebab bahkan kalau kita lihat dalam penciptaan itu, ketika Allah menciptakan segala sesuatunya, secara semua dikatakan begitu baik, begitu baik, begitu baik. Tetapi ada satu hal yang dikatakan oleh Allah sendiri yang ngomong itu tidak baik, yaitu ketika keluarga itu seorang diri, ketika manusia itu seorang diri. Dikatakan di ayat yang ke-18 tadi, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Serah di antara semua yang baik yang diciptakan oleh Allah itu, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu baik. Tetapi ketika dia melihat manusia itu seorang diri, Tuhan Allah berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Lalu apa yang menjadi solusinya di dalam kondisi yang tidak baik ini? Ketika Allah melihat satu kondisi ini tidak baik, kalau manusia itu seorang diri, lalu Allah memberikan sebuah solusi. Dan solusi itu adalah dengan membentuk keluarga. Sebenarnya ini luar biasa sebenarnya. Di antara seluruh ciptaan Tuhan yang begitu baik, lalu dalam tanda petik kita bisa katakan ada sesuatu yang cacat. Ya, bukan berarti Allah gak sempurna dalam menciptakan begitu ya. Tetapi kalau Allah sendiri berkata ini tidak baik, berarti ada sesuatu yang cacat. Katakanlah itu ada sesuatu yang cacat dalam tanda petik. Lalu kemudian untuk menemukan solusi, untuk mengobati, untuk apa menangani masalah ini, hal yang tidak baik ini, lalu kemudian Allah memberikan solusinya, sebuah solusi yang sangat luar biasa yang sampai hari ini terus kita wariskan, yaitu dengan membentuk keluarga. Dia membentuk Hawa berasal dari tulang rusuknya Adam. Setelah dia tidak membentuk dari sesuatu yang lain, dia tidak membentuk dari bahan yang lain, tetapi dia ambil dari manusia itu sendiri. Dia ambil dari manusia itu sendiri. Sehingga manusia itu menjadi satu. Bahkan dikatakan, kemudian kalau kita baca di bagian-bagian firman Tuhan yang selanjutnya dalam Matius, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Surah karena memang pada dasarnya bahwa mereka itu adalah satu adanya pada awalnya. Surah kalau kita bercermin, kalau kita berkaca dari cara Allah menciptakan keluarga ini, seharusnya kita enggak main-main dengan keluarga. Ini sesuatu, satu lembaga yang sakral. Sebelum Allah membentuk gereja, sebelum Allah membentuk umatnya, sebelum Allah membentuk bangsa-bangsa, sebelum Allah membentuk institusi yang lain dalam dunia ini, secara satu-satunya yang dibentuk oleh Allah dengan tangannya sendiri untuk mengatasi masalah yang terjadi di dalam penciptaan pada saat itu, itulah keluarga. Itulah keluarga. Oleh karena itu untuk mengalami kelimpahan Keluarga harus mencapai tujuan Allah membentuk keluarga. Kita jangan sampai menyimpang dari tujuan Allah itu membentuk keluarga. Serapa yang menjadi tujuan Allah di dalam membentuk keluarga? Serah tentu saja kita tidak lepas daripada tujuan Allah membentuk manusia, yaitu untuk menikmati Allah dan memuliakannya di dalam seluruh aspek kehidupan keluarga kita. Serah untuk menikmati Allah dan memuliakannya dalam seluruh aspek kehidupan keluarga kita. Serah maka ketika Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden. Serah kalau kita melihat gambaran Taman Eden itu. Serah benar-benar itu adalah gambaran, satu gambaran bagaimana manusia itu menikmati Allah di sana. Mereka bisa bersekutu dengan Allah di sana. Mereka bisa berkomunikasi dengan Allah di sana. Hidup di dalam satu kondisi yang begitu harmonis. Mereka hidup di hadapan Allah dengan begitu berkenan di hadapan Allah. Sebelum mereka kemudian jatuh ke dalam dosa. Tetapi itulah gambaran ideal dari sebuah keluarga. Keluarga yang dibentuk oleh Allah sendiri. Saudara, kita melihat di sini bagaimana kemudian manusia itu di sana, di Taman Eden, menikmati Allah di sana. Karena Allah hadir di tengah-tengah keluarga itu. Allah yang menjadi kepala, Allah yang menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga itu. Allah yang mengontrol, Allah yang memimpin keluarga itu. Di dalam Taman Eden, disitulah manusia itu menikmati Allah di sana. Dan sekaligus juga mereka memuliakan Allah di sana. Pertanyaannya adalah kalau kita melihat keluarga kita hari ini. Kira-kira keluarga kita hari ini adalah dalam kondisi keluarga kita ini adalah menikmati Allah di dalam. Ada damai sejahtera di dalam keluarga. Ada kasih di dalam keluarga kita. Surah itulah yang membuat keluarga itu melimpah. Apa artinya kalau kita memiliki segala harta benda? Apa artinya kalau hidup kita melimpah dengan rumah, melimpah dengan mobil-mobil yang mewah, melimpah dengan uang yang begitu banyak? Tetapi kalau di sana tidak ada kedamaian, kalau di sana tidak ada kesejahteraan, kalau di sana hanya ada pertengkaran satu dengan yang lain, surah itu bukan kelimpahan. Oleh karena itu mari kita refleksikan ke dalam keluarga kita hari ini. Adakah keluarga kita hari ini menikmati Allah di dalamnya? Bagaimana mungkin kita bisa menikmati Allah dalam keluarga kita kalau keluarga kita tiap hari bertengkar. Ibu dan bapak tiap hari bertengkar. Tanpa, tiada hari tanpa pertengkaran. Ya, itu motonya begitu ya. Tiada hari tanpa pertengkaran. Begitu juga dengan anak-anak. Serah itu akan menyedihkan sekali ketika kita memiliki keluarga yang seperti itu. Yang tiada hari tanpa pertengkaran. Serah dia mengatakan bahwa Allah itu menciptakan keluarga itu untuk menjadi refleksi kasih-Nya kepada kita. Allah menciptakan keluarga itu serah untuk menjadi refleksi kasih-Nya kepada kita. Jadi ketika kita katakan bahwa Allah itu mengasihi kita, saudara, salah satu wujudnya refleksinya adalah di dalam keluarga. Saudara, artinya bahwa kita menikmati benar-benar kasih Allah itu sebenarnya di dalam keluarga. Saudara, kalau kita mengatakan kasih Allah itu luar biasa, sebenarnya itu abstrak sekali kan? Kasih Allah, Allah mengasihiku, abstrak banget. Bagaimana wujudnya Allah mengasihi kita? Serah wujud yang paling sederhana sebenarnya adalah lewat keluarga. Ketika kita bisa menikmati kasih sayang dari orang tua kita. Ketika kita bisa menikmati kasih sayang antara suami dan istri. Ketika kita bisa menikmati kasih sayang antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain. Serah itulah wujud kasih Allah di sana. Oleh karena itu Allah membentuk keluarga itu. Serah sebagai salah satu wujud kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita mengatakan Allah mengasihiku itu sangat abstrak sekali. Salah satu wujudnya adalah ketika kasih itu kemudian ada di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Saudara, disitulah kita bisa menikmati kasih Allah di sana. Saudara, oleh karena itu seluruh aspek kehidupan keluarga juga harus membawa kemuliaan bagi Allah. Saudara, bukan hanya satu aspek dalam kehidupan keluarga. Seringkali kemudian kita berpikir, oh kita keluarga, kita harus menjadi keluarga yang Kristen yang taat. Oleh karena itu kita harus beribadah dengan rajin di gereja, melayani dengan rajin di gereja. Disitulah kita, keluarga kita memuliakan Allah. Kita beribadah, kita melayani Tuhan. Itu gak salah, Bapak. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan aspek kehidupan yang lain? Bagaimana dengan aspek pekerjaan kita? Apakah pekerjaan kita juga adalah memuliakan Allah? Apakah seluruh aspek kehidupan keluarga itu, bukan hanya mereka ketika keluarga itu berada di dalam gereja, melayani bersama-sama, tetapi ketika mereka berada di rumah, mereka ketika mereka bekerja, ketika mereka merancang kehidupan keluarga, ketika mereka bercita-cita, ketika kita merancang masa depan untuk anak-anak kita, besar, apakah itu kemudian kita memikirkan apakah ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan atau tidak? Salah siapa di antara kita hari ini yang ketika kemudian memikirkan anak saya mau melanjutkan studi di mana? Salah siapa di antara kita yang kemudian menjadikan pertimbangan utamanya, kira-kira kalau saya masukin anak saya ke sini, dia bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan enggak? Atau kemudian hanya karena impian kita, hanya karena keinginan kita sebagai orang tua? Saudara, siapa di antara kita kemudian yang kemudian melakukan pekerjaan kita, yang memutuskan untuk masuk di suatu pekerjaan atau melakukan pekerjaan ini dan kemudian menjadi pertimbangan utamanya adalah, kalau saya bekerja di sini, apa saya bisa memuliakan Tuhan atau tidak? Atau pertimbangan utama kita hanyalah apakah gaji saya di perusahaan A dan perusahaan B lebih besar mana? Ataukah kemudian kita mempertimbangkan juga, bahkan menjadi pertimbangan utama, apakah kalau saya di perusahaan A atau di perusahaan B, saya bisa lebih memuliakan Tuhan, saya bisa lebih memberikan sesuatu bagi Tuhan. Saudara, seringkali hari ini ketika kita merancang masa depan keluarga kita, cita-cita anak-anak kita, bahkan cita-cita masa depan kita, saudara, pertanyaannya adalah fokusnya kemana? Apakah hanya untuk mencapai kelimpahan secara materi? Ataukah kita berpikir apakah semua cita-cita dan rencana yang kami rancangkan dalam keluarga kami ini bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan? Salah satu kali di sebuah kelas di SD, saudara, ada ibu guru kemudian bertanya kepada murid-muridnya mengenai apa yang menjadi cita-cita mereka. Saudara, ibu guru pertama bertanya kepada seorang murid perempuan yang bernama Ling Ling. Ya. Dia bertanya, Ling Ling, nanti kalau kamu sudah besar, kamu mau jadi apa? Cita-citamu apa? Lalu Ling Ling menjawab, saya ingin menjadi seorang dokter yang berhasil. Saya ingin punya rumah sakit sendiri, saya punya rumah sendiri, dan saya punya mobil sendiri. Gurunya bilang, wah luar biasa cita-citamu, begitu mulia. Lalu kemudian bu guru ini beralih kepada seorang anak laki-laki yang bernama Acong. Kemudian ibu guru bertanya kepada Acong, Acong, kalau kamu sudah besar nanti kamu mau jadi apa? Cita-citamu apa? Lalu kemudian si Acong bilang, bu guru, cita-cita saya sangat sederhana, namun sangat mulia. Wah, bu guru bilang, wah luar biasa kamu Acong. Cita-citamu sederhana dan sangat mulia. Kira-kira cita-citamu itu apa? Bu guru, cita-cita saya itu sederhana sekali. Saya cuma ingin menikah dengan Ling Ling. Begitu ya, menjadi suami Ling Ling. Karena Ling Ling sudah punya mobil, sudah punya rumah sakit sendiri. Begitu ya, sudah punya sudah jadi dokter, semuanya lengkap. Jadi cita-citanya sederhana, cuma jadi suami Ling Ling begitu ya. Terserah, bukankah seringkali mungkin kita tertawa dengan ilustrasi ini. Tapi bukankah seringkali kemudian ketika kita merancangkan kehidupan kita, entahkah masa depan kita, masa depan anak-anak kita, serapa yang menjadi pertimbangan utama kita? Serapakah tujuan satu-satunya bagaimana supaya kemudian masa depanku cerah dan seluruh kehidupan keluargaku terjamin. Bahkan sampai anak cucuku, seluruh keperluan mereka, harta benda tercukupi dan seterusnya dan seterusnya. Ataukah kita menempatkan Allah sebagai fokus utama dalam kehidupan kita. Sehingga Allah itu bukan hanya menjadi satu bagian saja. Ya, seringkali kan kita menjadikan Allah itu menjadi satu bagian saja dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita mengotak-ngotakkan ini bagian hidupku ada begitu banyak. Satu bagian pekerjaan, satu bagian apalagi keluargaku, satu bagian hobi, satu bagian lagi apa masa depan. Lalu satu bagian apa? Satu bagian adalah melayani Tuhan. Nah inilah untuk Tuhan. Lalu bagian-bagian yang lainnya itu bagian-bagian yang terpisah dari pelayanan kepada Tuhan. Serah itu konsep yang salah. Serah harus ya kalau kita kembali kepada tujuan Allah menciptakan keluarga ini. Seluruh bagian di dalam kehidupan keluarga itu. Serah harus mengarah kepada satu fokus. Mengarah kepada satu tujuan. Yaitu kepada Allah. Kepada Allah. Serah oleh karena itu marilah kita saling mengingatkan di dalam kehidupan keluarga kita. Kalau suami kita sudah mulai melenceng dari tujuan Tuhan kepada tujuan materi, seorang istri harus bisa mengingatkan. Kalau istri sudah mulai berubah fokusnya hanya untuk mencari materi, menuntut suami untuk terus mendapatkan penghasilan yang baik, ayo dong uang belanjanya dinaikin, ayo dong uang belanjanya dinaikin, kapan naik-naik, bensin aja udah naik turun, uang belanja tetap sama dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Suaminya bilang, ya itu kan baik, sama seperti Tuhan Yesus juga dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Demikian juga dengan uang belanja. Ya. Saudara, jangan kita membawa kemudian suami kita jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Jatuh ke dalam pencobaan. Lihat aja itu istri-istri anggota DPR itu kan. Bergaya ke luar negeri macam-macam begitu. Akhirnya apa? Jadinya apa? Ya korupsi jadinya kan. Untuk memenuhi semua itu. Ya. Oleh karena itu biarlah kita merenungkan kembali. Apakah kehidupan keluarga ini benar-benar menuju kepada satu fokus yang sama. Saudara, jadi yang menentukan sebuah keluarga mengalami kelimpahan. Bukanlah harta yang melimpah. Tetapi seluruh aspek kehidupan keluarga. Apakah dapat menikmati dan memuliakan Allah di dalam kehidupannya. Serah yang kedua, serah untuk kemudian mewujudkan ini, salah satu bentuknya adalah melalui mesbah keluarga. Serah di dalam buku Kelimpahan Kehidupan Kristiani yang menjadi bahan di dalam khotbah selama 8 minggu ini, serah secara rinci dibahas. Pada hari ini topik ini secara rinci dibahas mengenai mesbah keluarga. Saudara Bapak Ibu bisa belajar dari situ, bahkan saya juga agak surprise membacanya, bahkan detail banget sampai ada contoh-contohnya mesbah keluarga itu seperti apa begitu ya. Ada contoh-contoh apa renungannya di dalam, ada contoh-contoh model-model mesbah keluarganya, cara-caranya, bahkan ada langkah-langkah bagaimana kita membentuk mesbah keluarga di sana. Oleh karena itu saya tidak perlu menjelaskan itu hal-hal detail praktis seperti itu, nanti Bapak Ibu bisa baca di sana. Tetapi mari kita melihat apa konsep dari mesbah keluarga itu. Surah Allah menciptakan keluarga, surah tadi dikatakan bahwa hakikat dan keutuhan kehidupan keluarga itu hanya bisa dicapai bila Tuhan diutamakan. Serah kalau kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita, serah disitulah kita benar-benar dapat menemukan hakikat, makna, arti dari keluarga itu. Yaitu ketika kita mengutamakan Tuhan di dalam keluarga kita. Dan salah satu wujud untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita kemudian itulah mesbah keluarga. Salah satunya adalah mesbah keluarga. Saya katakan salah satunya Karena tadi saya katakan di awal bahwa seluruh aspek kehidupan kita sebenarnya harus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi salah satu aspeknya adalah mesbah keluarga. Jangan juga sampai nanti mesbah keluarganya luar biasa. Tiap hari berdoa, bernyanyi satu keluarga. Tetapi ketika sampai di kantor, sama saja dengan orang-orang yang tidak melakukan mesbah keluarga. Setelah inilah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab di dalam kehidupan keluarga mereka. Ketika mereka mengutamakan Tuhan, ketika mereka melihat anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka, setelah yang mereka lakukan adalah mereka mendirikan mesbah keluarga di dalam kehidupan mereka. Setelah termasuk misalnya tokoh Nuh dan juga Yosua. Setelah kita baca dalam Kejadian pasal 8 ayat 20. Kejadian pasal 8 ayat 20. Demikian firman Tuhan, Kejadian pasal 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Setelah waktu Nuh, Nabi Nuh melihat anugerah Tuhan dalam kehidupannya, melihat Tuhan itu luar biasa dalam kehidupannya dan dia mengaku bahwa Tuhanlah satu-satunya yang diutamakan dalam kehidupan kita. Lalu kemudian dia mendirikan mesbah keluarga. Dia mendirikan mesbah keluarga. Tetapi uniknya ketika Nuh mendirikan mesbah keluarga. Ya, saya tidak mengatakan ini mesbah keluarga, dikatakan di sini ini mesbah. Waktu dia mendirikan mesbah itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Setelah kita melihat satu hasil yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada Nuh, yaitu di pasal 9 ayat 1. Pasal 9 ayat 1 mengatakan apa? Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Setelah inilah mesbah pertama yang didirikan oleh manusia. Yaitu mesbah yang didirikan oleh Nuh ini. Lalu kemudian dikatakan, waktu Nuh mendirikan mesbah itu dan kemudian dia memberikan persembahan kepada Tuhan, memberikan pengorbanan kepada Tuhan, lalu dikatakan kemudian Tuhan justru tidak hanya memberkati Nuh secara pribadi sebagai orang yang taat, sebagai orang yang saleh kepada Tuhan, tapi kemudian dikatakan keluarga Nuh juga diberkati oleh Tuhan. Anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Dan kemudian Tuhan kembali mengulang satu perintah yang sudah diungkapkan pada kejadian. Pada waktu manusia pertama dibentuk. Pada waktu keluarga pertama dibentuk. Yaitu apa? Beranak cucu. Ya. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Serta penuhilah bumi. Setelah kemudian banyak orang menafsirkan bahwa mesbah yang dirikan oleh Nuh ini bisa juga dikatakan, bisa juga ditafsirkan sebagai mesbah keluarga. Kenapa mesbah keluarga? Ya karena pada waktu itu kan semua orang sudah tenggelam kan? Waktu ini kan sehabis Tuhan menenggelamkan seluruh manusia di muka bumi dengan air bah. Jadi tinggal siapa? Tinggal keluarganya Nuh yang ada. Jadi waktu Nuh mendirikan mesbah itu, yang ada di situ bukan umat Allah yang banyak, tetapi benar-benar adalah keluarga Nuh yang memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Mesbah itu dilakukan oleh keluarga Nuh sendiri. Maka tidak salah kemudian ketika orang mengatakan ini adalah mesbah keluarga. Bagaimana Nuh memberikan persembahan atas nama keluarganya, bukan atas nama pribadinya sendiri. Tetapi dia membawa keluarganya kepada Tuhan. Mempersembahkan keluarganya kepada Tuhan. Dan kemudian dikatakan oleh firman Tuhan di pasal yang ke-9. Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya. Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya. Setelah di sini kita melihat mesbah keluarga itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Saudara, secara sederhana mesbah keluarga itu apa sih? Saudara, mesbah keluarga itu adalah tempat korban persembahan. Tempat korban persembahan. yaitu ketika umat Allah memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Dan biasanya korban persembahan itu diberikan sebagai satu respons umat Allah oleh karena kekaguman mereka kepada Tuhan, oleh karena rasa syukur mereka kepada Tuhan, dan oleh karena mereka percaya bahwanya Tuhan yang utama dalam kehidupan mereka. Mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu konsep ini kemudian dijadikan apa? Diterapkan di dalam mesbah keluarga, di dalam kehidupan keluarga, sehingga muncul istilah mesbah keluarga. Sehingga mesbah keluarga ini dapat dikatakan sebagai satu tindakan yang diambil oleh seorang bapak, tentu saja dimulai oleh kepala keluarga. Ya. Untuk memimpin seluruh anggota keluarga agar menyembah Tuhan bersama-sama. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh seorang bapak, sama seperti yang dilakukan oleh Nuh, sama seperti yang dilakukan oleh Yosua ketika dia menantang seluruh bangsa Israel. Pilihlah pada hari ini kepada siapa engkau beribadah, kepada Allah nenek moyangmu yang di Gunung Moria itu, atau kepada Tuhan Allahmu. Tetapi, kata Yosua, aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah, kami akan beribadah kepada Tuhan. Serah ada enggak seorang suami, seorang bapak yang hari ini punya prinsip yang sama seperti Yosua ini? Biarkan orang lain beribadah kepada Allah lain. Biarkan tetangga-tetangga mereka melupakan Tuhan, hanya mencari uang. Mereka melupakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarkan mereka mengatakan bahwa kita tidak mengikuti arus zaman. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Serah adakah kita masih punya prinsip seperti itu di dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Dan sekali lagi ini harus dimulai oleh bapa, oleh kepala keluarga. Tapi anehnya pada hari ini seringkali urusan-urusan rohani seperti ini diserahkan kepada ibu, diserahkan kepada istri begitu ya. Bapak bilang, aduh gak usah lah ngurusin begitu, udah pusing pekerjaan, di kantor udah mumet begitu ya. Yuk disuruh ngurusin ini lagi, ah itu bagian mama, ya itu bagian perempuan. Pokoknya yang rohani-rohani gitu, bagian perempuan, yang bapak-bapak yang duniawi aja deh begitu ya. Maka gak heran banyak bapak-bapak yang hidupnya duniawi begitu kan. Kalau urusan datang berdoa ke gereja, udahlah mama aja diutus sebagai utusan. Kita kan memakai prinsipnya Allah Tritunggal begitu kan. Allah Bapa mengutus anak ke dalam dunia. Oleh karena itu Bapa mengutus istriku datang ke persekutuan doa. Itu sudah mewakili begitu ya. Terserah, kita seringkali seorang bapak ini melupakan tugas kita. Melupakan tugas kita. Tetapi inilah sebenarnya kesempatan bagi kita untuk membawa keluarga kita, membawa anak-anak kita ke jalan Tuhan. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab seorang bapak. Tanggung jawab seorang bapak. Serangkali kadang-kadang dalam melakukan tanggung jawab kita ini sebagai seorang bapak gak gampang bapak. Saudara, contoh sederhana saja yang saya alami hari Jumat malam yang lalu begitu ya. Biasa sebelum tidur ya kita berdoa begitu ya, baca cerita dengan anak-anak. Lalu kita nyanyi begitu ya. Nah waktu itu yang pilih lagunya adalah Marvel. Marvel yang pilih lagu. Lagunya apa Marvel? Lalu dia pilih lagunya adalah Give Thanks ya. Lalu kita nyanyi, give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One. Bla bla bla bla sampai selesai. Begitu selesai, kelihatannya ada sesuatu yang membuat dia gak puas. Ada pertanyaan dengan lagu itu, lalu dia berkata, kita ulang lagi Pi, ulang dari awal lagi ya. Nanti kalau Marvel bilang stop, stop nyanyinya. Ya. Lalu, kita nyanyi, ya kita nyanyi lagi. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. Stop, stop, dia bilang. Stop, stop. Loh, kenapa stop? Lah, gimana ini papi lagunya ini? Begitu kan? Kan dikatakan, because He's given Jesus Christ with us. Itu He-nya itu siapa? Karena dalam pikirannya Allah itu adalah Yesus, begitu kan? Lalu dia mengutus Yesus Kristus. Loh, kok mengutus dirinya sendiri? He itu siapa, papi? Waduh, ini masalahnya masalah Allah Tritunggal. Begitu ya. Jelasin kepada bapak-bapak aja gak ngerti, apalagi jelasin kepada Marvel. Ini gimana ini? Oh, itu pokoknya dia gak bisa terima, begitu kan? Lalu kemudian saya katakan, oh itu He itu adalah Allah Bapa, ya. Allah Bapa. Jadi Bapa Allah Bapa yang mengutus Yesus ke dalam dunia itu. Loh, kan bapaknya Yusuf bapaknya Yesus kan Yusuf, mamanya Maria, begitu kan? Mateng kok. Ini anak Esopo. Bapaknya Yesus kan Yusuf, papi. Mamanya Yesus kan Maria. Aduh, gimana jelasinnya ya? Lalu saya katakan, Marvel, itu kan Yusuf sama Maria itu orang tuanya di dunia ini. Orang tuanya secara fisik, ya. Jadi Tuhan Allah Bapa itu cuman memakai Yusuf dan Maria itu menjadi orang tuanya supaya bisa lahir dalam dunia ini. Jadi itu cuma orang tua secara fisik, begitu ya. Enggak tahu dia ngerti apa enggak, begitu ya. Pokoknya saya ngomong aja. Loh, terus lalu kalau Tuhan Yesus datang ke dunia, terus siapa dong yang ada di surga? Siapa dong yang ada di surga? Saya bilang, ya yang ada di surga itu Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Saya sudah mau ngomong Allah Tritunggal, tapi saya gak mau ngomong. Nanti panjang urusannya kalau dia tanya, apa itu Allah Tritunggal? Begitu kan, panjang urusannya. Pokoknya saya bilang, pokoknya yang ada di surga itu Bapa, ya Allah Bapa sama Allah Roh Kudus. Lalu dia kata, oh, tapi masih mikir, gak puas, begitu kan. Bapak Ibu, memang menjalankan tugas sebagai seorang Bapak itu gak gampang. Coba kalau Marvel tanya ini, saya pusing, begitu kan. Saya lagi persiapan khotbah, ditanyain yang beginian, begitu ya. Saya kata, udahlah, sama Mami aja, tanya sama Mami. Saya gak bisa begitu, itu tanggung jawab saya sebagai seorang Bapak. Ya, tanggung jawab saya untuk menjelaskan ke dia. Dan alangkah baiknya kemudian kalau kita punya mesbah keluarga itu, dan anak-anak kita bertanya hal-hal yang tidak mereka mengerti dari situ. Jangan sampai kemudian mereka bertanya hal-hal yang tidak mengerti di luar sana yang belum tentu jawabannya adalah sesuai dengan Alkitab. Dan itu sangat bahaya. Kenapa banyak orang kemudian bisa seperti itu? Mereka bertanya di luar, mereka bertanya kepada orang yang tidak tepat, dan kemudian mereka mendapatkan jawaban yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum mereka bertanya di luar, mari kita dalam keluarga kita, kita membentuk satu komunikasi yang seperti ini. Sehingga kalaupun mereka bertanya ke kita, kalaupun pertanyaan itu sulit, secara kita bisa katakan, besok saya belajar dulu, saya belum tahu. Ya, kalau anak bapak ibu tanya yang gak ngerti secara teologi, besok papi bersemedi dulu ya. Lalu besok buru-buru telepon saya, Pak, anak saya tanya ini jawabannya apa ya? Begitu. Itu jauh lebih baik daripada kemudian mereka bertanya di luar yang kita tidak tahu, tidak mengerti apa yang akan terjadi kemudian. Secara mesbah keluarga itulah yang memungkinkan seluruh keluarga itu mengungkapkan sikap mereka untuk mengutamakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan mereka. Secara oleh karena itu mesbah keluarga menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan Allah menciptakan keluarga itu sendiri. itu menjadi salah satu sarana bagi kita untuk mewujudkan tujuan Allah menciptakan keluarga. Serhasilnya apa? Kalau kita melakukan ini, hasilnya apa? Secara jelas sekali, yang pertama-tama kita melihat hasilnya adalah berkat Tuhan akan diberikan kepada keluarga kita. Jelas sekali Kejadian pasal 9 ayat 1 tadi, Allah memberkati Nuh dan anak-anak. Mazmur 128 yang seringkali kita baca di pemberkatan nikah. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Istrinya akan menjadi seperti pohon anggur di dalam rumahnya. Dan anak-anaknya akan menjadi seperti pohon zaitun. Dan seterusnya, dan seterusnya. Setelah dimulai dari apa? Orang laki-laki, seorang bapa yang takut akan Tuhan. Maka berkat akan melimpah atas keluarganya. Setelah berkat Tuhan inilah yang menjadikan keluarga itu kemudian mengalami kelimpahan. Berkat Tuhan ini. Dan berkat Tuhan itulah yang macam-macam. Tuhan bisa memberi materi, bisa memberi uang, bisa memberi mobil, bisa memberi rumah. Tetapi itu bukan satu-satunya. Kita bisa punya rumah, tetapi belum tentu itu dari berkat Tuhan. Kita bisa punya mobil, tetapi belum tentu itu dari berkat Tuhan. Kita punya bisa punya uang, tetapi belum tentu itu dari berkat Tuhan. Tetapi kalau hidup kita terfokus kepada Tuhan, serat Tuhan memberikan itu kepada kita sebagai berkatnya, dan itulah kelimpahan di dalam kehidupan keluarga. Serah hasil yang lebih luas adalah dengan keluarga yang bertumbuh semakin berpusat pada Kristus, maka akan membangun keluarga yang sehat dan ujung-ujungnya akan menghasilkan gereja yang kuat. Akan menghasilkan gereja yang kuat. Serah gereja ini akan menjadi kuat kalau keluarga-keluarga yang ada di dalamnya menjadi sehat. Surah gereja ini aja akan menjadi sesuatu yang luar biasa kalau keluarga-keluarga yang ada di dalamnya juga menjadi keluarga-keluarga yang luar biasa di dalam Tuhan. Surah sebagai penutup, satu kutipan dari Michael Fox mengatakan, "Family is not an important thing, it's everything." Surah keluarga adalah bukan sesuatu yang sangat penting. Bukan satu hal yang sangat penting, keluarga adalah segala-galanya. Jadi bukan hanya salah satu yang sangat penting itu keluarga, tetapi justru segala-galanya. Keluarga itu adalah segala-galanya. Oleh karena itu, yang segala-galanya ini kita mau bawa kemana? Mau bawa ke hadapan Tuhan atau mau bawa mengikuti arus zaman dunia ini? Kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami sebagai keluarga-keluarga untuk mengalami kelimpahan di dalam kehidupan keluarga kami. Bukan saja secara materi, tetapi biarlah kami boleh memenuhi apa yang menjadi kehendak-Mu, tujuan-Mu di dalam kehidupan keluarga kami. Oleh karena itu Tuhan, pimpin dan sertailah keluarga kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.